أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Ad-Durrul Bahi lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, dan kita masih dalam masail yang berkaitan tentang Kitabul Buyu, yaitu macam-macam jual beli yang dilarang, yaitu tentang bi'adul libat wal najsh wal bay' ala al bay', menjual atas penjualan orang lain atau membeli atas pembelian orang lain, fahada ma yajuz, dan bisa mengakibatkan al adawah wal baghdha, permusuhan di antara kaum muslimin. Dan juga bay yang dilarang yaitu talak rukban. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wal ihtikar. Sekarang kita masuk dalam pembahasan, masih dalam pembahasan yang jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-ihtikar. Al-ihtikar yang artinya menimbun barang, masdar dari ihtakara yahtakiru, yang mempunyai makna al-jama' mengumpulkan, wal-imsak mengumpulkan dan menahan, dikumpulkan kemudian ditahan. Wafi istilahan yaitu habsut ta'am, seseorang menimbun makanan, menimbun makanan dan dia ingin keuntungan yang besar, menimbun makanan dan dia menginginkan keuntungan yang besar, yang dimana manusia ketika itu sangat membutuhkannya. Nah, yang dimana manusia ketika itu sangat membutuhkannya. Dan ihtikar di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan ihtikar, yang diantaranya yaitu hadis Ma'mar ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, لا يحتكر إلا خاطئ, tidaklah orang yang melakukan ihtikar إلا خاطئ. Al-khati bahwa al-asi, berdosa. Al-muhtakir wal-khati, orang yang telah melakukan kemaksiatan. Al-asi. Dengan ini bahwa al-ihtikar termasuk dari kemaksiatan, berdosa orang yang melakukannya, dan wajib baginya untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa al-ihtikar menimbun barang termasuk dari akhlak yang jelek, termasuk dari al-jasya', rakus, tamak, serakah. Dia menginginkan keuntungan yang berlipat-lipat, yang dimana manusia ketika itu sangat membutuhkannya. Nah, dan hikmah dari larangan ihtikar yaitu agar tidak terdapatnya doror terhadap manusia ketika barangnya masih murah, akan tetapi ditimbun, susah barangnya, dan ketika itu masih murah ditimbun, dikumpulkan ditimbun. Wahad doror. Ketika harganya naik, beberapa waktu baru dijual sama dia dengan harga yang lebih mahal. Sehingga dia yang melakukan ihtikar, di samping dia mempunyai sifat yang rakus, serakah, akhlak yang jelek, kemudian dapat mengakibatkan madarat kepada manusia, yang di mana manusia membutuhkannya, dan bukan termasuk dari akhlak seorang muslim. Nah, seharusnya dia berta'awun, wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa, dia malah melakukan kemaksiatan. Dan ihtikar termasuk dari ya'kul, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, silakan jual beli. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan bai' dan mengharamkan riba. Bai' di sana terdapat syurut halal dan juga tidak gharar, dan juga diantaranya tidak memberikan madarat kepada manusia, sehingga al-ihtikar di sini memberikan madarat kepada mereka. Mereka merasa kesulitan, yang di mana orang-orang membutuhkan, orang yang ihtikar menimbunnya. Fahada ma'ijus, fahada muharram. Naam. Dan sebagian para ulama bahwa khilaf tentang ihtikar, apakah ihtikar itu di semua macam atau hanya bahan makan saja, kebutuhan manusia saja. Nah, Maria mengatakan al-ihtikar huwa muharram fi kulli syai, baik pada makanan manusia, makanan hewan, pakaian atau yang lain sebagainya. Nah, dan ini yang diterjih oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, kama fi kitabih Nail Autar, dan juga Imam Sunan. Beliau mengatakan bahwa al-ihtikar huwa umum, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahtakiru illa khati', tidaklah mereka yang melakukan ihtikar illa khati', kecuali mereka asi, bermaksiat. Sehingga perlu mengatakan ini umum, karena itu semuanya kebutuhan manusia, bukan hanya makanan manusia saja, makanan untuk binatang. Nah, makan untuk binatang juga untuk kebutuhan manusia, yang nanti akan dikonsumsi air susunya, yang akan dikonsumsi dagingnya, dan itu semuanya kebutuhan manusia. Nah, sehingga di dalam ihtikar seseorang dilarang. Ada yang mengatakan khusus ta'am, makanan. Nah, baik makanan manusia ataupun makanan binatang. Karena terdapat dalam hadis Nabi SAW, naha an yatakir at-ta'am. Nabi mengkhususkan bahwa ihtikar itu dilarang khusus untuk at-ta'am. Ada yang mengatakan ihtikar khusus dilarang yaitu makanan manusia, sedangkan makanan yang lain boleh, jais. Nah, al-khuruj minal khilaf, bahwa kita ambil yang lebih selamat, itu ihtikar huwa mamnu fi kulli syai. Karena Nabi SAW mensifati orang yang ihtikar dengan al-asi, orang yang bermaksiat, orang yang bermaksiat. Nah, dan para ulama menyebutkan perbolehkannya seseorang untuk membeli banyak untuk kebutuhan keluarganya. Nah, walaupun setelah itu susah barang itu. Dan ini tidak termasuk ke dalam ihtikar. Karena Nabi SAW menyiapkan makanan untuk 1 tahun. Nah, dan ihtikar di sini dalam rangka untuk mengumpulkan, menahan agar orang-orang menderita, yakni kemudian dikeluarkan, dijual kembali ketika harga mahal. Nah, sedangkan membeli dalam rangka untuk kebutuhan sendiri, walaupun ketika itu barangnya susah, dengan membeli yang banyak, fahada jais, fahada jais, bukan termasuk dari ihtikar. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa ihtikar yang dilarang yaitu ihtikar yang di sana pada waktu manusia membutuhkannya, sedangkan barang tidak masih banyak, dia membeli banyak dan itu dengan niat tidak untuk menimbunnya. Ya kalau ada yang membeli, dia akan menjualnya karena barang masih banyak. Barang masih banyak. Nah, dan itu bukan ihtikar. Dan itu bukan ihtikar yang dimana banyak sekali barang yang dijual sana kemari. Nah, dia mengumpulkannya untuk sebagai stok dijual, dia akan menjual, menjualnya kembali. Nah, Allah Ta'ala alam. Sip, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Satu pembahasan saja ihtikar. Nah, dan pembahasan ini tentang jual beli yang dilarang ini cukup banyak sekali. Cukup banyak sekali. Nah, sehingga kita bahas satu persatu, satu persatu. Intinya sabar insyaallah. Tibnaktafilah huna subhanakallam bihamdika astagfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.